Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketaatan yang diamalkan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadhan, yang di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dan menyiapkan kebaikan-kebaikan yang melimpah, melipat gandakan amalan-amalan yang dikerjakan pada bulan tersebut. Oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keinginan untuk berbuat baik, untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Arba', karya Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembacaan muqaddimah atau pembukaan dari beliau rahimahullah dalam kitabnya. Kita sampai pada ucapan beliau tatkala beliau mendoakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan orang-orang yang mereka membaca kitab ini, yang mempelajarinya, agar selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya doa yang beliau berdoa dengannya untuk kaum muslimin yang membaca, yang mempelajari kitab ini mirip dengan ucapan Nabi Isa alaihi salam. Tatkala saat itu beliau masih bayi masih kecil. Karena di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah beliau mampu berbicara ketika masih bayi. Di antara ucapan Nabi Isa alaihi salam yang saat itu beliau masih bayi adalah waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai hamba yang diberkahi dimanapun aku berada, dan Allah mewasiatkan untukku untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Nah, dahulu atau pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan mubarakan yakni hamba yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pertemuan dahulu saya nukilkan kalam ini dari Imam Sufyan bin Uyainah alafu minkum, yang benar bukan dari Sufyan bin Uyainah namun dari kibar tabi'in yang masyhur meriwayatkan tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu Mujahid bin Jabir rahimahullahu taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, demikian pula dalam tafsir At-Tabari, dan juga dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwasanya yang dimaksud dengan waja'alani mubarakan aynama kuntu, Allah menjadikan aku sebagai hamba yang selalu diberkahi dimanapun aku berada, yakni mualliman lil khairi aynama kuntu, yaitu aku selalu mengajarkan kebaikan dimanapun aku berada. Sehingga diantara yang disebutkan oleh para ulama, diantara sumber berkah yang seseorang itu dapat dengannya meraih keberkahan dari Allah Azza wa Jal, yaitu dengan cara mengajarkan kebaikan untuk orang lain. Mengajarkan kebaikan, apakah itu dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan dia berkhutbah, dia melakukan majelis ta'lim, atau dia menasehati. Nah, apakah di halayak ramai atau secara individu-individu. Selama dia mengajarkan kebaikan, maka dia telah menempuh jalan untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mengajarkan kebaikan tersebut dengan perbuatannya, dengan mencontohkan untuk orang lain, apakah itu dalam praktek ibadah ataupun dalam akhlak. Nah, dia hendak memberikan pengajaran terhadap orang lain itu dengan cara prakteknya, seperti yang juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam praktek ibadah. Beberapa kali terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyengaja mempraktekkan suatu ibadah di hadapan para sahabat, bukan mengharapkan pujian. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian tersebut untuk kemudian ibadah yang beliau praktekkan di hadapan para sahabat itu ditiru. Nah, ditiru, dicontoh. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat salat di atas mimbar menghadap ke kiblat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekap dan membaca Al-Fatihah atau membaca apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Qur'an, beliau baca di atas mimbar. Kemudian beliau bertakbir ruku', beliau juga ruku' di atas mimbar. Ketika i'tidal, masih i'tidal di atas mimbar. Ketika sujud, disebutkan oleh para ulama, fanazalal qahqara fasajada 'alal 'ard. Maka ketika Rasulullah hendak turun sujud, maka beliau turun dari mimbar dengan cara qahqar, yaitu mundur. Turun mundur tanpa menoleh ke belakang. Sehingga ketika beliau hendak turun dan sujud, maka beliau turun mundur dari mimbar kemudian sujud di atas tanah. Sampai kemudian beliau masuk ke rakaat berikutnya, berdiri, beliau naik lagi ke atas mimbar dan beliau melakukan tersebut sampai sholat selesai. Seusai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama sana'tu hadza litatammu bi wa lita'allamu salati." Aku melakukan hal jenis ini, yakni aku melakukan menyengaja sholat di atas mimbar ini agar kalian menjadi makmum untuk diriku dan agar kalian mempelajari tata cara sholatku. Jadi Rasulullah mengajarkan praktek ibadah dengan cara, yakni Rasulullah mengajarkan tata cara sholat dengan langsung dipraktekkan. Nah, ini mengajarkan kebaikan dengan cara perbuatan. Al-muhim ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apapun yang kita lakukan untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka itu merupakan sumber untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah untuk dirinya. Oleh sebab itu, dimanapun dia berada, ketika dia selalu mengajarkan kebaikan dengan lisan, dengan perbuatannya untuk orang lain, maka dimanapun dia berada, maka dia pun akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan mensyarah ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Idza ja'alakallahu mubarakan aynama kunta, fa hadha huwa ghayatul matalib. Yaj'alillahu al-barakata fi 'umrik, wa yaj'alil barakata fi rizqik, wa yaj'alil baraka fi 'ilmik, wa yaj'alil baraka fi 'amalik, wa yaj'alil baraka fi dhurriyyatik aynama kunta tusahibukal barakah. Aynama tawajjahta wa hadha khairun 'adzim wa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala." Beliau hafizahullah taala mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sebagai hamba yang diberkahi dimanapun engkau berada, dan ini merupakan puncak dari apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikan berkah untuk dirimu pada umurmu, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberkahimu pada rizkimu, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi pada ilmumu, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi untuk amalanmu, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi keturunanmu. Dimanapun engkau berada, niscaya berkah dari Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu menemanimu. Dimanapun engkau menghadap, maka ini merupakan kebaikan yang agung dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kebaikan untuk kita. Karena itulah namanya berkah. Berkah itu kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah, kebaikan yang menetap pada diri seseorang. Maka itu menunjukkan bahwasannya kebaikan tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan barokah pun perkara yang terpenting untuk kita yang harus kita ketahui bagi umat Islam, baik dari kalangan kaum laki-laki dan kaum wanita, yang wajib untuk mereka ketahui adalah bahwasannya berkah itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya berkah, yang dapat mampu memberikan berkah itu hanyalah Allah semata. Selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa mampu memberikan keberkahan kepada diri orang lain. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia tidak mampu menjamin keberkahan. Tidak bisa. Karena memang berkah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah ketika seorang hamba berharap, dan tentunya insyaallah ini seluruh kaum muslimin muslimat, insyaallah seluruhnya itu akan mengharap hidupnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terpenting adalah hendaklah kita yang mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menempuh jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk meraih keberkahan yang kita harapkan. Jangan kemudian kita mengharapkan keberkahan yang ternyata yang kita tempuh adalah jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang menimpa sebagian kaum muslimin, bertabarruk, mengharap berkah, mencari berkah, namun pada perkara-perkara yang tidak dihalalkan oleh syariat Islam. Atau yang lebih parah lagi, na'udzubillah, adalah mengharap berkah namun dengan cara-cara yang mengandung kesyirikan. Mengharap berkah dari pepohonan, mengharap berkah dari kuburan yang dikeramatkan, mengharap berkah dari kiai-kiai, mengharap berkah dari guru-guru, ustadz, atau mengharapkan berkah dari yang dikatakan sebagai habaib, habib-habib keturunan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dengan cara apapun. Terkadang-kadang dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan cara-cara yang na'udzubillah, cara-cara yang kotor. Sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang kotor, namun diatasnamakan untuk mencari berkah. Tidak seperti ini. Kita dituntut, kita dianjurkan untuk berupaya di dalam mencari berkah Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita harus menempuh jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak menyebutkan jalan-jalan atau sumber-sumber berkah. Amalkan itu, pelajari, dan gunakan jalan-jalan yang telah ditetapkan, yang telah diajarkan di dalam syariat Islam. Jangan kemudian menempuh jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya. Mengharap berkah dengan cara menggantung-gantungkan jimat. Na'udzubillah min dzalik, padahal ini merupakan kesyirikan. Bagaimana Anda akan mendapatkan keberkahan? Ternyata jalan yang Anda tempuh adalah jalan kesyirikan yang Allah memurkainya. Tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat berjumpa dengan seorang laki-laki yang kemudian laki-laki tersebut dilihat oleh Nabi menggunakan gelang dari tali busur panah. Lalu laki-laki tersebut ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa itu yang kamu kenakan tersebut?" Maka dia pun menjawab, "Ini sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan melindungi saya dari kemudaratan." Ya, ini sesuatu untuk tolak bala. Ya, jimat bahasa kita. Kalau dalam bahasa Arab, tamimah, tamaim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar bahwasannya barang itu adalah barang jimat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan kepada orang tersebut, "Inzi'ha, lepas itu. Lepas barang itu. Fa innaka law mitta wa huwa 'alaik, fa innaka ma aflahta abadan." Karena sesungguhnya kalau seandainya engkau meninggal dalam keadaan barang itu, jimat itu masih menempel pada dirimu, maka niscaya engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Na'udzubillah. Nah, karena dia telah mati di atas kesyirikan. Bagaimana mungkin hal tersebut kemudian dikatakan sebagai untuk mencari berkah Allah Subhanahu wa taala? Ya, mungkin sebagian akan mengatakan ini kan jimat dari Al-Qur'an, lembaran-lembaran Al-Qur'an, ayat-ayat kemudian dikumpulkan dijadikan sebagai jimat. Nah, jimat itu dari apapun meskipun itu dari Al-Qur'anul Karim. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala menukilkan dari para ulama, dari para sahabat. Beliau mengatakan kanu yakrahuna tamaima kullaha sawa'un minal Qur'an am ghairi minal Qur'an. Para sahabat mereka membenci, tapi perlu ya membenci, memakruhkan kalau dalam bahasa kita, kalau para ulama zaman dahulu, ulama ussalaf, itu yang dimaksud dengan makruh itu yakni yuharrimun, mengharamkan. Mengharamkan. Sehingga para sahabat mereka mengharamkan jimat-jimat seluruhnya. Apakah terbuat dari Al-Qur'an atau terbuat dari selain Al-Qur'an. Sehingga barang-barang sesuatu yang mungkin dari sisi lain memiliki kemuliaan, namun apabila dibentuk dengan suatu yakni benda tertentu lalu kemudian dijadikan jimat, maka akan menjadi syirik. Nah, seperti daun bidara seandainya. Daun bidara dalam riwayat itu mengusir syaitan. Namun kalau daun bidara kemudian disusun-susun-susun dirapikan, dibungkus lagi kemudian dijadikan sebagai jimat, yang menjadi syirik. Karena tidak pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian tersebut. Nah, sehingga kembali ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencari berkah, mengharap berkah, perkara yang sangat dianjurkan, dituntut dalam syariat Islam, di dalam agama Islam ini. Tapi yang menjadi catatan penting adalah seseorang di dalam mencari berkah wajib menempuh jalan-jalan yang baik, yang benar. Jangan menempuh jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian diklaim dengan alasan mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kesyirikan orang-orang jahiliyah, kesyirikan orang-orang terdahulu nanti akan kita sebutkan, yaitu dengan cara seperti ini. Mengharap kebaikan dengan cara, namun cara-cara yang tidak benar. Nanti kita akan sebutkan insyaallah ketika masuk pada masing-masing dari kaidah dari kitab Qawaidul Arba'in. Baik. Kita lanjutkan ucapan al-muallif rahimahullahu taala. Setelah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi para pelajar mereka yang membaca kitab ini, kemudian beliau melanjutkan dengan doa berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi Al-Mujaddid rahimahullah, wa ay yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan engkau di antara hamba-hamba yang apabila diberi maka dia bersyukur. Apabila diberi maka dia bersyukur. Yakni beliau mendoakan para pelajar, para penuntut ilmu yang membaca kitab ini, didoakan agar dijadikan sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdun syakur. Sebagai hamba yang pandai bersyukur. Kehidupan kita dalam kehidupan dunia, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu antara nikmat dan nikmah, antara susah senang. Syariat Islam sudah mengajarkan kepada para pemeluknya, dalam kondisi apapun, baik itu kondisi dia senang ataukah kondisi dia susah, maka syariat Islam itu sudah mengajarkan perkara-perkara yang penting untuk diperhatikan bagi orang ketika dia menghadapi apapun kondisinya pada kehidupan dunia. Termasuk adalah ketika dia merasakan kesenangan pada kehidupan dunia. Diajarkan dalam syariat Islam, ketika mungkin diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan, dilapangkan rizkinya, maka syariat Islam mengajarkan perkara-perkara yang baik agar apa yang Allah rizkikan kepada dia itu memberikan manfaat untuk dirinya. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab, ada yang sifatnya dianjurkan. Yang wajib adalah dia harus mengeluarkan sebahagian dari harta yang dia miliki pada saat harta tersebut telah mencapai nisab dan telah melewati haulnya, nah, maka dia wajib mengeluarkan sebagian dari harta tersebut. Atau perkara yang mustahab yang dianjurkan ketika dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, maka dia dianjurkan untuk bersedekah, memperhatikan mana orang-orang yang membutuhkan. Adapun tatkala dia kemudian menimbun harta tersebut, dikumpulkan, ditambah lagi kewajiban-kewajiban yang meski dia keluarkan, dia tidak tunaikan. Dia tidak perlu lagi membayar zakat dari harta tersebut. Maka inilah harta yang kemudian akan membinasakan dia. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Orang-orang yang mereka menimbun hartanya, emasnya, peraknya ditimbun, dikumpulkan, dan tidak diinfakkan, tidak dizakatkan, tidak dikeluarkan apa yang wajib harus dikeluarkan, maka berikan kabar gembira untuk dunia tentang siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Azab yang pedih tersebut, siksaan yang pedih tersebut adalah di mana Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti akan memanaskan harta-harta yang dia timbun dahulu, kemudian Allah menggunakannya untuk menyetrika dia. Jidatnya dia setrika, perutnya disetrika, punggungnya disetrika, seraya dikatakan kepadanya, hada makanestum li angfusikum, rasakan ini apa yang kalian timbun-timbun dahulu untuk diri kalian. Fadhuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang dahulu kalian timbun dari harta-harta yang kalian tidak keluarkan kewajiban dari harta tersebut. Ditambah lagi tatkala dia tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi ini akan melipat gandakan siksaan demi siksaan yang akan dirasakan di hari kiamat. Naudzubillah. Ya, mungkin di antara mereka ada yang mengatakan, tapi kan saya sudah alhamdulillah saya sudah bersyukur, alhamdulillah. Mungkin dia memohon, sudah mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah sambil bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian merasa saya sudah bersyukur kepada Allah. Nah, itu mungkin gambaran dari orang-orang yang awam, yang tidak mengerti hakikat dari rasa syukur itu seperti apa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menyebutkan, asy-syukru mabniun ala khamsi qawaid. Syukur itu dibangun di atas 5 dasar. Dengan 5 dasar inilah seseorang itu akan dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Namun tatkala 5 dasar ini belum dia tunaikan, maka dia belum dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Yang pertama, khudu'u syakir lil masykur. Yang pertama adalah ketundukan hati dari orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga seseorang yang semakin banyak rizkinya, semakin banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, kesehatannya, umur panjangnya, kekuatannya. Nah, baik kesehatan, nikmat-nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin, semakin banyak dia dapatkan, maka dia akan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila kenikmatan tersebut tidak menjadikan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara lisan dia mengatakan alhamdulillah, mohon maaf, Anda belum dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Karena Anda belum menyempurnakan, atau mungkin terluputkan dari Anda salah satu dari dasar rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang beberapa kali dinukilkan perkataan ulama ussalaf, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Seluruh kenikmatan yang engkau rasakan, yang kenikmatan tersebut tidak menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru bahkan kenikmatan tersebut menjadikan engkau semakin lalai kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya nikmat tersebut hakikatnya bukan nikmat, namun niqmah. Kalau nikmat pakai ain, nikmat itu artinya kebaikan. Kalau lawannya niqmah pakai qaf, itu artinya bencana, siksaan, baliyah. Nah, itu hakikatnya. Kenapa? Karena semakin banyak yang Anda dapatkan dari kenikmatan, semua itu tidak akan dilewatkan oleh Allah, pasti akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau seandainya kita bisa mewujudkan rasa syukur kita, walhamdulillah kita bisa menjawab mungkin pertanyaan tersebut di hadapan Allah. Namun kalau kita tidak mewujudkan rasa syukur dengan baik, dengan benar, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita mau berbohong, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi. Tidak akan ada yang bisa parlente di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Sebelum Anda berucap, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang terbetik dalam hati-hati kita. Nah, ini yang pertama. Khudu'us syakir lil masykur. Kaidah yang kedua. Al-hublah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kalau dikatakan cinta ini kadang luas, mengandung di dalamnya itu beberapa perkara-perkara. Dari konsekuensi dari rasa cinta. Ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti dia harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik taat dalam mengerjakan perintah atau menjauhi larangan. Ketika seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menjadikan dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Samalah seperti kita mencintai istri. Nah, mencintai istri dimanapun kita berada, kita ingat aja istri. Waduh. Bentar-bentar nelpon. Nah, bagi seorang istri ketika suaminya safar, kalau sebentar nelpon, sebentar telepon, jangan merasa terganggu. Seorang istri harus senang. Ketika sebentar nelpon suaminya itu, tanda bahwasannya suaminya itu sayang, cinta kepada dia. Kangen bahasanya, rindu. Itu sesama makhluk. Nah, bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Ya, mengingat Allah itu tidak mesti harus zikir ya. Tidak makna dengan makna sempit hanya zikir, tahlil, tasbih, takbir ya. Nah, tidak sesempit itu makna zikrullah. Zikrullah itu luas. Majelis ta'lim, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan kebaikan, mengamalkan ilmu yang kita ketahui dalam keseharian kita, itu termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga seseorang ketika mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mendapatkan rizki, semakin dia mendapatkan kenikmatan, maka dia semakin cinta kepada Allah, semakin taat, semakin tunduk kepada Allah, dan semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pondasi syukur yang ketiga, wa'tirafuhu bi ni'matihi. Mengakui bahwasanya nikmat tersebut itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengakui. Nikmat tersebut sama sekali dia tidak pernah menyandarkan pada dirinya atau kekuatan dia, kemampuan dia, kecerdasan dia. Tidak sama sekali. 100% dia katakan bahwasanya nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kita, kemampuan kita, kepandaian kita, kecerdasan kita, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jangan kemudian mengatakan, "Oh, ini karena saya pintar, karena saya ahli dalam memanage suatu usaha." Lah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat ada yang mengatakan demikian, maka itu persis dengan ucapan siapa? Siapa? Yang hartanya melimpah ruah, kunci-kuncinya aja tidak bisa dipikul oleh beberapa orang. Siapa Ikhwan? Korun, yang hartanya itu konon sampai Indonesia. Nah, gali-gali sawah, dapat, wah harta karun, hartanya Korun. Nah, sama. Dia mengatakan apa? Bahwasanya saya mendapatkan itu ala ilmin indi, karena kepandaianku dalam berusaha, dalam berbisnis. Nah, itu sama. Ketika Anda mengatakan, ketika seseorang mengatakan bahwasanya ini semua karena keahlian saya dalam membuka usaha berbisnis, sama. Itu perbuatan yang dimurkai oleh Allah, ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan ini min fadli rabbi. Apa yang saya rasakan ini merupakan keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang harus mengakui bahwasanya betul-betul nikmat itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita itu hamba yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mampu berbuat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak kekuatan pada diri kita kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang keempat dari dasar syukur, wasana'uhu. Ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi dari syukur kita atas nikmat tersebut adalah kita memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut. Sanjung dengan sanjung semulia-mulianya. Ya, atau mungkin ringkasnya biasa kita katakan alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah dengan ucapan kita. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Rabbmu yang engkau rasakan, maka sampaikan kepada yang lain sebagai bentuk syukur, bukan untuk pamer ya. Bukan untuk pamer, namun sebagai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kalau niatnya pamer nanti lain lagi ya. Dia niatnya pamer tapi dengan bersembunyi di belakang apa? Katanya ya untuk menyampaikan nikmat, tapi padahal niatnya itu pamer. Nah, ini nanti babnya beda lagi. Nah, babnya beda lagi. Kemudian yang kelima dari dasar syukur adalah yang terakhir yang diketahui disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala adalah wa alla yasta'mila fi ma yakrah. Hendaklah nikmat tersebut jangan dia gunakan pada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dakik ketelitian Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Bukan hanya semata dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, namun perkara yang dibenci. Seseorang berupaya untuk tidak menggunakan, meninfakkan harta tersebut dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kalau kesehatan, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa melihat, dia gunakan untuk melihat dengan dalam perkara-perkara yang baik. Kalau nikmat bisa mendengar, dia gunakan nikmat tersebut untuk mendengarkan perkara-perkara yang baik. Nah, nikmat lisan, dia berbicara dengan pembicaraan yang baik. Nah, nikmat harta, dia gunakan dalam perkara-perkara yang baik. Nah, dia gunakan dalam perkara-perkara yang baik. Namun kalau seandainya nikmat tersebut dia gunakan untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maaf, meskipun Anda bersyukur kepada Allah, mengatakan alhamdulillah, atau mungkin Anda sudah mengangkat tangan berdoa sebagai bentuk syukur, tapi ketika harta yang Anda dapatkan tersebut untuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, Anda belum dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Belum dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan dalam perkara-perkara yang baik. Dalam perkara-perkara yang sifatnya sedekah-sedekah jariah lebih bermanfaat. Iya kan? Membuat apa? Investasi untuk akhirat kita. Kalau dalam bisnis dunia saja kita sangat mengharap bagaimana bisa menginvestasikan harta kita itu dalam usaha-usaha yang kemudian meraup hasil yang banyak. Nah, dalam kehidupan akhirat juga demikian. Nah, menanam saham untuk akhirat kita. Bangun perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin secara umum. Memperbaiki jalan. Nah, membangun masjid. Membangun sarana-sarana untuk belajar agama Islam. dan yang lainnya dari perkara-perkara yang kaum muslimin secara umum mendapatkan manfaat, maka selama kaum muslimin memanfaatkan hal tersebut, maka dia pun akan mendapatkan pahalanya. Ini yang dikatakan sebagai apa, ikhwan? Shadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya itu terus mengalir. Meskipun kita wafat, meskipun telah kita meninggal dunia 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin ratusan tahun, selama apa yang kita sedekahkan tersebut dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka selama itu pula dia akan meraup pahala, keuntungan-keuntungan yang banyak. Nah, inilah ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 dasar syukur. Yang pertama adalah tunduk kepada Allah, kedua cinta kepada Allah, ketiga mengakui nikmat tersebut semata-mata dari Allah, keempat memuji Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima adalah menggunakan nikmat tersebut dalam perkara-perkara kebaikan, atau tidak menggunakan nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mewujudkan 5 ini, maka dia telah mewujudkan hakikat rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wallahu ta'ala bisawab, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Taib, naktabi bihadzal qadar insyaallah, kita cukupkan sampai sini, fa insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.